diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam kitab Adab Mufrad pada bab al-muzah atau al-mazah, ya, atau al-mizah, tiga-tiganya, atau yang ma'ruf, yang umum, muzah, ya, didomahkan mim, muzah, artinya, kalau kita artikan secara lepas bahasa Indonesia, bercanda. Bab mengenai etika-etika dalam bercanda. Hadatsana Musaddad قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abi Qilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, atal Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi sebagian istrinya, ya, pernah mendatangi sebagian istri-istrinya, wa ma'ahunna Ummu Sulaim, bersama mereka ada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Siapa Ummu Sulaim? Itu ibunya Anas bin Malik. Ya, makanya meriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah ketika mendatangi sebagian istrinya, menggilir sebagian istrinya, bersama mereka ada Ummu Sulaim, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil, ya, masih usia tamyiz, menjadi khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa kalau keluar rumah itu membawa maula beliau, ya, budak yang pernah dibebaskan, namanya Anjasah. Maka beliau mengatakan kepada Anjasah, ya Anjasah, urwaidan sawqaka bil qawarir, wahai Anjasah, pelankan betismu, artinya pelan-pelan saja jalanmu, bil qawarir, ya, kamu itu sedang menuntun qawarir, ya, atau hati-hatilah dengan qawarir. Qawarir itu secara bahasa adalah botol kaca. Ya. Kenapa di sini katakan pelan-pelan wahai Anjasa? Ya. Pelan-pelan ya. Kakimu, langkah kakimu, betismu. Ya, karena engkau sedang menghantar kawarir atau di sekitarmu ada kawarir, ada botol-botol kaca, maksudnya botol kaca ini adalah wanita. Ya. Botol kaca ini maksudnya adalah wanita. Kenapa wanita di sini dikatakan botol kaca? Ya ikhwana fiddin a'azakumullah. Karena tabiat mereka. Ya. Di mana mereka dikatakan botol kaca, syabbahahunna bil qawarir li sur'ati inkisari qulubihinna. Ya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Karena hadis itu pula diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kenapa wanita di sini diserupakan dengan qawarir, dengan botol kaca? Ya. Dikarenakan ikhwana fiddin a'azakumullah mengenai li sur'ati inkisari qulubihinna. Karena begitu cepatnya wanita itu patah hati. Ya. Wa sur'ati inqilabihinna 'anil ridha. Ya. Dan juga begitu cepatnya wanita itu berubah sikapnya, sebelumnya ridha, baru kemarin ngomongnya ridha, saya rela mas nikah lagi. Baru ngomong begitu. Ya. Tiba-tiba ketika suaminya nikah, langsung hatinya pecah. Ya, air matanya berlinang. Bahkan berhari-hari tidak bisa makan. Enggak bisa tidur, kan begitu. Ya, sur'ati inqilabihinna 'anil ridha. Begitu cepatnya ya berganti sikapnya dari sebelumnya ridha, kemudian jadi tidak ridha. Dari sebelumnya tidak ridha, kemudian tiba-tiba ridha. Itu wanita. Wa qillati dawamihinna 'alal wafah. Dan juga yang namanya wanita itu qillah. Ya, sedikitnya mereka dalam terus-menerus di dalam menepati janji. Berjanji menjadi istri yang soleha, berjanji mas. Baru ngomong begitu, besoknya sudah ya bersikap tidak baik kepada suaminya. Ya, tiga sifat wanita ini memang secara tabiat ada pada wanita. Ya, yaitu gampang tersinggung, gampang berubah sikap, ya. Kemarin setuju, tiba-tiba enggak setuju. Hari ini enggak setuju, bilang besoknya setuju. Dan juga kurangnya dalam menepati janji. Ya. Dalam menepati janji di sini adalah ya, janji untuk taat kepada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari pula, "Fa inna ahadakum idza ahsana ila imra'atihi 40 sanah, tsumma asaa ilaiha marratan wahidatan." Sesungguhnya seorang di antara kalian kalaulah berbuat baik kepada istrinya 40 tahun, subhanallah, rumah tangga 40 tahun baik terus, enggak pernah ada masalah, berbuat baik, sayang sama istri. Tetapi kemudian dalam sekian jarak 40 tahun ini ya, baru berbuat satu kejelekan, secuil kejelekan. Faqala qalat, sungguh wanita itu akan mengatakan, ma wajadtu minka ihsanan qat, sama sekali aku tidak mendapati kebaikan pada dirimu sama sekali. Padahal apa? 40 tahun suami itu berbuat baik sama sang istri, lembut sama sang istri, sayang sama istri, enggak pernah berbuat kejelekan. Kemudian setelah 40 tahun, karena biasanya rumah tangga kalau sudah 40 tahun itu kayak kakak adik. Sudah ibaratnya apa? Ya sudah sama-sama sepuh lah begitu. Istrinya sudah menopause, laki-lakinya masih muda. Maksudnya walaupun tua, masih jiwanya muda. Maka kemudian terjadi sesuatu yang menyinggung hati daripada istrinya tersebut. Maka istrinya mengatakan, ma wajadtu minka ihsanan qad. Sama sekali, kamu tidak pernah berbuat kepadaku kebaikan sedikit pun. Padahal 40 tahun, baik. 40 tahun sayang. 40 tahun gak pernah menyakiti. Tetapi ketika secuil saja istri itu disakiti, dia akan mengatakan demikian. Yakfurna al-ashir. Dan itulah bentuk mengkufuri kebaikan suaminya. Ya, oleh karena itu, ya wanita tersebut diserupakan dengan qawarir, jamak dari qarurah, yaitu botol kaca. Ya, botol kaca. Di sini kenapa ya anjazah ruwaidan sawqaqa bil qawarir? Ya, pelan-pelan wahai anjazah, ya betismu dari qawarir, ya. Ada beberapa makna di kalangan para ulama. Di antaranya ada ulama yang mengatakan makna daripada ruwaidan ya anjaz ruwaidan sawqaqa bil qawarir, ada yang mengartikan ya bahwasanya hati-hati kamu terhadap fitnah wanita. Ya, hati-hatilah kamu terhadap fitnah wanita. Kalau tadi makna yang pertama zahirnya adalah hati-hatilah kamu dalam memperlakukan wanita. Ya, hati-hatilah kau dalam memperlakukan wanita, karena wanita itu gampang sakit hati, gampang hilang keriduannya, gampang ya tidak menepati janjinya. Itu wanita. Maka makna yang dikatakan oleh sebagian ulama, makna ruwaidan sawqaqa bil qawarir, maknanya qad khasyiya nabiy al fitna alaihinna min hadwihi wa husni sautih. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya. Khawatir akan terjadi fitnah alaihinna, pada wanita. Dikarenakan anjasah ini seseorang yang suaranya sangat bagus. Dan anjasah ini biasa khawana fidina azakumullah, biasa kalau budak itu biasanya memang ketika zaman-zaman jahiliyahnya mereka suka mendendangkan lagu, menyanyi atau membacakan syair-syair. Ya. Sehingga di sini khawana fidina azakumullah, dikarenakan nisa, wanita paling mudah terfitnah dengan al-ghina, dengan nyanyian. Li'annahu ruqyatu syaitan, dikarenakan nyanyian adalah ya ruqyahnya syaitan, jambi-jambinya syaitan untuk mengajak ya manusia kepada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya, sebagaimana kita saksikan kalau ada dangdutan, mas ada dangdutan yang nonton pakainya sorban, pakainya peci, ya enggak ada. Dangdutannya yang nonton minum khamer, joget-joget, berkata kasar dan seterusnya. Karena mengundang kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang paling mudah terfitnah dengan nyanyian adalah wanita. Adalah wanita. Sehingga dikatakan mereka itu qawarir, yaitu bagaikan botol-botol kaca. Karena botol kaca itu kalau ditabuh akan berbunyi suara yang merdu. Artinya apa? Mereka mudah sekali terfitnah dengan suara-suara seperti itu. Oleh karena kita dapati pula kalau ya ada konser-konser band-band, ya siapa yang hadir kebanyakan? Wanita. Laki-laki paling berapa biji? Kalau laki-laki hadirnya mungkin kalau yang tampil adalah biduan wanita penyanyinya, nanti yang terfitnah laki-laki. Nah, justru subhanallah kalau kita lihat kenyataannya, manusia laki-laki yang terfitnah dengan wanita banyak, terfitnah dengan biduan banyak, tetapi perempuan yang terfitnah dengan penyanyi laki-laki jauh lebih banyak. Kita tidak sadar tapi jauh lebih banyak. Bisa dilihat, bisa diperhatikan, ya. Siapa yang sering ngefans sama artis-artis? Siapa yang sering ngefans sampai begini dan begitu? Siapa? Wanita. Dan ini penyakit yang harus kita basmi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ketika beliau mendapati anjazah suaranya sangat merdu, biasa melantunkan syair, ya, maka khawatir kalau mendengar suaranya laki-laki yang suaranya merdu akan terfitnah, akan terganggu keimanannya. Padahal yang di sekitarnya siapa? Sekitarnya adalah istri-istrinya Nabi. Sekitarnya adalah Ummu Sulaim, sahabiah yang sudah sepuh. Ya. Itu pun Rasulullah mengingatkan, ruwaidan sawqaqa bil qawarir. Hati-hati anjasah ya langkahmu, hati-hati ya terhadap perhatikan langkahmu wahai Ruwaida Anjasa, perhatikan langkahmu terhadap botol-botol kaca tersebut, yaitu jangan sampai suaramu yang bagus itu terdengar oleh wanita-wanita yang ada di sekitarmu ya, karena mereka bisa terfitnah dengan itu ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang memaknakan Ruwaida sauqa qabil qawarir, yaitu karena Anjasa ini mantan budaknya Rasul yang beliau sudah bebaskan. Biasanya Rasul kalau keluar, Anjasa inilah yang memegang ontanya. Ya, mungkin biasa beliau membawa Rasul seorang laki-laki agak cepat berjalannya. Maka ketika ya yang di sekitarnya adalah wanita, maka di sini memerintahkan kepada Anjasah untuk Ruwaida. Ruwaida itu pelan-pelan saja. Hati-hati, jangan sampai ya onta ini mengenai wanita. Karena wanita itu kuarir, lemah. Karena botol kaca itu kan lemah. Ya, botol kaca itu lemah, mudah pecah. Demikian ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, perawi dari sebelum Anas bin Malik, fatakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi. Sungguh Nabi telah berbicara sebuah kalimat, kalaulah kalian mendengarkan kalimat tersebut dari orang lain, kalian akan membalas dengan guyonan lagi. Karena kalimat ini Ruwaidan saqa qabil qawarir, ini kalimat guyon. Ya. Kalimat guyon. Ya. Guyon tapi benar. Itulah Rasulullah SAW. Menyerupakan wanita dengan kuarir, dengan yang namanya botol kaca, itu adalah sebuah muzah, yaitu guyonan, candaan, tetapi benar. Ya, karena wanita seperti kuarir, seperti botol kaca. Hati-hati kamu terhadap wanita. Ya, kita ingatkan kepada seorang, ya, padahal ini mantan budak. Ya, yang umumnya budak, ya kulitnya hitam. Itu saja bisa membuat wanita itu terfitnah dengan suaranya. Oleh karena itu, hati-hati kepada anak-anak kita yang ganteng-ganteng, ya yang putih wajahnya, perawakannya bagus, baca Qur'annya suaranya bagus. Hati-hati. Ya, walaupun suaranya bagus, tapi kalau didengar oleh wanita bisa ngefans itu. Ya, bisa ngefans. Ngefansnya terhadap Al-Qur'an. Ustadz muda Fulan, suaranya bagus. Ya. Dan ini pernah kejadian seperti ini, ya. Sehingga hati-hati, ikhwan fillah azakumullah. Ya, wanita itu bisa terfitnah. Apalagi kalau yang suara bagus tersebut mendendangkan lagu. Suaranya bagus, wanita akan sangat terenyuh, terbawa dan terfitnah, tergoda, ya, dan berubah keimanannya. Itu yang lagu. Yang Quran saja bisa menjadi fitnah bagi kalangan wanita. Sehingga hati-hati ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercanda, tetapi bercanda dengan perkara yang hak, perkara yang benar. Dan tidak ada yang menjawab karena Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berwibawa sehingga enggak berani, ya. Tidak berani siapapun untuk menjawab daripada candaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada beberapa kisah dari kalangan ulama salaf, atau sebelumnya kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan muzah, mazah atau mizah, fizah. Maknanya sama. Ya. Di mana berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yamzah wala yaqulu ila haqqan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda dan terkadang bercanda, bahkan sering bercanda dengan keluarganya, dengan istrinya, dan tidaklah mengatakan pada candaannya tersebut kecuali perkataan yang benar. Bahkan al-mizah wal mazah wal muzah mandubun ilaih man al-ikhwan wal asdiqa wal khilan wal awfiya بما لا أدى فيه ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شيء نافع إرض ولا دين. yang namanya bercanda itu sunnah hukumnya. Bercanda itu sunnah. Apalagi itu bercanda dengan sesama saudara, sesama muslim untuk mempererat hubungan. Jadi kalau kita serius saja ngobrolnya kan kayak apa namanya itu kaku seperti itu. Kita kenalan sama orang, siapa nama Anda? Nama saya Abdullah. Kamu namanya siapa? Saya Abdurrahman. Oh iya, jazakallah khair. Pergi. Enggak ada senyum, enggak ada basa-basi. Akhirnya kaku, ngobrol itu kaku. Benar seperti itu? Nah, maka seorang muslim hendaknya dia mudah terhadap saudara sesama muslim itu bercanda, tetapi bercandanya dengan perkara yang benar. Kepada saudara, kepada asdiqa, teman-teman dekat, ya. Dengan syarat bima la adzi, tidak ada sesuatu yang jelek dalam candaan tadi. Ya, tidak ada yang jelek. Wala dharar, tidak ada yang membahayakan dalam candaan tadi. Wala qadhaf, tidak ada tuduhan. Tuduhan-tuduhan perzinaan, tuduhan kekejian. Jangan sampai mengandung seperti wala ghibah, dan tidak pula menyebutkan perkara-perkara jelek yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita bercanda dengannya. Wala syai'na fi 'adadin wala din, dan jangan sampai mencacati ya kehormatan dan agama kita. Jadi candaan-candaan yang tidak ada ya sesuatu yang menyakitkan, yang membahayakan, yang tidak ada tuduhan, tidak ada ghibah, tidak ada menurunkan martabat ya kita ataupun mengurangi agama kita. Wala istikhfafa min ahadin minhum, dan syaratnya pula tidak ada perendahan. Ya, guyonannya itu guyonan untuk merendahkan, jangan, tidak ada. Ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Mizah itu sunnah mandub. Lima fihi min tarwihil qulub min ana'il jid wa ta'abil amal. Dikarenakan bercanda itu akan melembutkan hati. Dengan kadarnya ya, dengan kadarnya yang pas, dengan kalimat yang benar, itu akan melembutkan hati dan akan menghilangkan rasa capek ya pada badan kita ketika kita bekerja. Lima fihi min al-i'tinas wal i'tilaf, dan bercanda tersebut dengan canda yang benar, canda yang hak sesuai dengan porsinya, itu akan semakin mempererat persatuan di antara saudara, di antara kerabat, di antara keluarga. Amal inhimak fi hadzal muzah, adapun berlebih-lebihan di dalam bercanda, fa innahu yusqitul hisyama wa yuqallilul haibah, itu akan ya menggugurkan kehormatan dan akan menyedikitkan kewibawaan. Orang kalau sering guyon, cengangas-cengenges terus, ya, enggak ada orang tiba-tiba cengangas-cengenges. Orang pikirannya apa? Ini orang apa? Kalau kita lagi diam, ada orang lewat, cengangas-cengenges, tawa tersendiri. Ini orang apa? Orang kurang kan gitu. Ini kurang ini. Demikian pula, kalau seseorang itu bercandanya berlebihan, maka akan menghilangkan kehormatan dan akan menjatuhkan martabat harga diri. Wal fuhash fihi yuwarithu dhahina wa yuharrikul huqud al-kamina. Dan apalagi kalau bercandanya sampai menyakitkan, sampai menyinggung, sampai ada ghibah, ini hanya akan mengakibatkan perpecahan dan juga hukud, yaitu kedengkian, balas dendam dalam dirinya. Hati-hati. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, la ba'sa bil mizah. Ya, tidak apa-apa kita bercanda, tetapi dengan benar, dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebih-lebihan. Dan semakin ditekankan untuk kita bercanda, kalau liman qasada bihi husnul isyrah, ya, barang siapa yang dia memaksudkan supaya ya bagus di dalam muasyarah, dalam dia bergaul, dalam dia bersama keluarga, supaya lebih erat kekeluargaannya, kita bercanda. Supaya lebih erat persaudaraannya, kita bercanda. Ya. Wattawadhu li ikhwani, dan juga bercanda juga sebagai cara untuk merendahkan diri kepada teman, yaitu apa, merendah diri atau rendah hati? Rendah hati mungkin ya, maksudnya. Tawadhu. Rendah hati kepada temannya. Wa la in bisat ma'ahum, dan juga in bisa terbuka ceria kepada mereka, ya walidaf'il hishama bainahum min ghairi istihtar au ikhlali bi muru'ah au nahwi. Dan juga namanya bercanda ini ya akan menghilangkan permusuhan, akan mencairkan suasana ya, tapi syaratnya tadi tidak berlebihan. Kalau berlebihan malah akan apa, mengganggu orang, akan membuat orang itu tidak suka, menjatuhkan martabat harga diri orang yang bercanda. Tetapi bercandalah sesuai dengan ya kadarnya yang pas. Wa amma muzahu ahli ma'a ahlihi mar'i ma'a ahlihi wa mulatafatihi lahu mi anwa'il mulatafah fa min syi'aril muslimin. Adapun bercanda dengan istrinya, dengan anaknya, ya, dengan berbagai macam candaan, ya subhanallah, ini adalah syiar kaum muslimin, ciri khasnya seorang muslim. Kalau bersama keluarganya itu begitu. Syiar seorang muslim ya adalah dia bersama dengan keluarganya banyak ceria, banyak tertawa ya. Banyak istilahnya hangat dengan keluarganya. Dan ini merupakan akhlakin nabiyyin, akhlaknya para nabi. Qala Umar, berkata Umar bin Al-Khattab sebagaimana diriwayatkan dalam tarikh Dimashq oleh Ibn Ashakir dan juga Dainuri dalam Mujalazah, beliau mengatakan, Umar bin Khattab, yambaghi lirrajul ayyakuna fi ahlihi mithla sabi. Ini mengatakan Umar ya, Umar itu dikenal dengan orang yang tegas, apalagi semasa jahiliyah jarang senyum, tegas ya, orang yang lihat itu langsung takut ya, menghormati. Umar bin Khattab, jagoannya Quraisy ketika itu. Gak ada orang yang berani. Saking berwibawahnya dan takut ditakutinya beliau, tidak ada seorang pun yang berani menyerang Umar, walaupun dari belakang. Gak ada yang berani. Ya. Itu Umar bin Khattab ketika itu. Ketika masih ya muda tersebut. Beliau mengatakan, dalam keadaan orang yang sangat berwibawah seperti Umar, beliau mengatakan, yambaghi lirrajul, sepantasnya bagi seseorang, ayyakuna fi ahli mithla sabi. Seharusnya dia di dalam keluarganya, dalam memperlakukan anak-anak istrinya itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Fa idza ultumisa ma'inda wujida rajulan. Ya. Tetapi kalau dia berada di sekitarnya, yaitu bukan di keluarganya, wujida rajulan, dia layaknya seorang laki-laki yang berwibawa. Dia seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Orang itu begitu takut sama beliau. Tetapi ketika sama keluarganya, beliau katakan, ayyakuna fi ahli mithla sabi, hendaknya seperti anak-anak. Artinya seperti anak-anak apa? Karena anak-anak kita itu anak-anak. Jadilah seperti mereka, bermain bersama, bercanda sama mereka. Ya. Anak itu kan kalau masih kecil senang main, misalkan mobil-mobilan. Jadilah seperti mereka, bermain mobil-mobilan bareng. Ya. Kalau kita main mobil-mobilan di luar, kira-kira gimana Pak Budi? Ya, kira-kira gimana? Lagi taklim kita bawa mobil-mobilan, kemudian dijalankan mobil-mobilan itu. Gimana kayaknya? Kan enggak pas. Nah, tapi kalau bersama dengan anak kita, demikianlah. Ya. Jika anak-anak kita laki-laki senang main mobil-mobilan, ya kita ikuti seperti mereka. Sehingga hubungannya semakin erat ya terhadap anak ya terhadap istri. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah ya, yang namanya al-mizah atau al-muzah atau al-masah, yaitu canda. Kemudian dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, ada beberapa faedah. Yang pertama tentang lafaz ya anjazah ruwaidan sawqa bil qawarir, yaitu al-hadhu 'ala rifqi bin nisa fi siyar. Hendaknya kita untuk menjaga ya wanita ketika sedang mengadakan perjalanan. Karena mereka orang yang lemah. Ini kan Nabi sedang mengadakan perjalanan dengan sebagian istrinya, ikut juga bersamanya Ummu Sulaim, istrinya apa ibunya Anas bin Malik. Dan Anjasa adalah yang membawa onta beliau. Dan yang kedua, jawazus safar bin nisa, bolehnya safar dengan wanita. Khususnya adalah istrinya atau mahramnya. Yang ketiga, al-hadsu ala mubaadati nisa 'anil rijal, sebisa mungkin ya dijauhkan jaraknya antara laki-laki dan perempuan ya. Sebisa mungkin dijauhkan jaraknya laki-laki dan perempuan ya. Yang keempat, al-hadsu ala mubaadati nisa 'an sima'i kalami rijal illa al-wa'dh wa nahwahu. Ya, hendaknya untuk menjauhkan wanita dari suara laki-laki ya, menjauhkan wanita dari suara laki-laki kecuali ya itu adalah wa'ad. Wa'ad itu adalah ta'lim, nasihat, peringatan, khutbah ya. Itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau kalimat-kalimat tersebut yang menunjukkan sesuatu yang bisa menggetarkan hati wanita, jangan. Ya. Misal suara laki-laki ya dalam membaca Al-Qur'an, bagus. Ini sebenarnya bagus, boleh-boleh saja wanita itu mendengarkan bacaan Qur'annya laki-laki. Karena suara yang boleh dikeraskan suaranya laki-laki. Tetapi kalau suaranya itu membuat fitnah, jadi ngefans ya, apalagi misalkan ya, misalkan ngimami, ustadznya ganteng, gua-gua, suaranya bagus ya. Maka kalau ada didapati wanita yang terfitnah dengan suaranya akhirnya ngefans ya, maka diputus suaranya ke jalur wanita ya, karena bisa terfitnah. Ini suara laki-laki. Ya. Apalagi kalau suara wanita, ya lebih-lebih lagi. Kalau suara wanita, ijma' para ulama, ya, ulama Syafi'iyah maksudnya, itu adalah aurat. Ya, sautun nisa aurah. Suara wanita itu aurat, kecuali pada beberapa hal yang diperkecualikan. Ya, dalam bertanya ilmu, misalkan, bertanya ilmu. Sahabiyah dulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu. Tentunya di balik hijab, baik itu tembok ataupun cadarnya ya, itu bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam jual beli. Tapi tentunya suaranya itu jangan suara yang mendayu-dayu, suara yang apa seperti merayu ya, ya bahkan suaranya suara yang datar, suara yang apa namanya datar seperti itu ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, seorang laki-laki ketika taklim pun yang didengarkan oleh wanita, jangan memperbagus apa memaksa-maksa suaranya itu suara bagus supaya didengarkan wanita. Lah, tidak seperti itu. Ya. Apalagi mohon maaf ini. Ya, mohon maaf. Yang pengajiannya pakai video. Pengajiannya pakai TV, hati-hati. Walaupun yang ada di video di TV itu syekh sudah beruban semuanya, usianya sudah 70 tahun, jenggotnya sudah beruban semuanya, tapi ingat yang namanya wanita. Kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasehatkan kepada kaum wanita, yahdudna min afsarihinnya, untuk menundukkan pandangan-pandangan. Bukan malah kita suruh, kamu ini tonton ustaz, ini kamu tonton syekh. Ini berarti suruh nonton laki-laki. Ini kan taklim, yo taklim itu kan yang didengar, bukan dilihat. Para sahabiah dulu ada taklim ummahat. Di mana seminggu sekali mereka terbiasa kumpul di rumahnya Ummu Fulan, Ummu Syuraik, ya, atau Ummu Sulaim tadi, yang umahat-umahat sahabiah yang sudah sepuh-sepuh, ya, mereka kumpul di situ. Kemudian Nabi datang di balik hijab memberikan tausiah, peringatan-peringatan, tanbih-tanbih, dan hukum-hukum terkait wanita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik hijab. Ya. Jadi ada adabnya. Sehingga jangan sampai kita bertujuan anak istri kita supaya ta'lim, kemudian suruh nonton video, malah ngefans sama ustadznya. Giliran ustadznya ngisi ta'lim, menghadang di pintu minta tanda tangan. Lah, tidak seperti ini. Bukan seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Nas'alullah assalamu alafiyah. Yang namanya wanita itu, kata Rasulullah, al-qawarir. Apa? Botol kaca yang rapuh. Sudah kita tadi sampaikan, ada tiga setidaknya penafsirannya. Yaitu tubuh mereka lemah, kemudian hati mereka lemah, mudah terfitnah, mudah tergoda dengan suara. Apalagi suara laki-laki yang merdu. Apalagi ustadz itu ta'lim, suaranya merdu, penampilannya ganteng, perkasa, gagah. Ya, terfitnah. Jangankan yang umahat-umahat yang 20-30 tahun. Yang sudah 60-70 tahun bisa ngefans ini sama ustadz. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, diingatkan di sini oleh Rasulullah, ruwaidan sawqaqa bil qawarir. Hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kakimu menendang botol, ibaratnya begitu. Jangan sampai engkau menyakiti wanita, memfitnah wanita, membuat wanita itu pecah hatinya, ya, atau terfitnah. Ya. Ini nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Laits bin Sa'd qala haddatsani Ibnu Ajlan an abihi au Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu an qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tudaibuna, ya Rasulullah, engkau bercanda dengan kami. Qala, inni la aqulu illa haqq, sesungguhnya aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah dengan sahabatnya tudaib itu tumazih, itu bercanda. Ya, bercanda dengan para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya kaget, ya Rasulullah, innaka tudaibuna, engkau bercanda dengan kami wahai Rasul. Para sahabat tidak berani membalas karena wibawahnya Rasul. Ya, enggak berani. Ini juga adab kita. Kalau ada orang tua bercanda dengan kita, ya, kita terima candaannya dengan hangat, tetapi enggak usah dibalas. Saya paham ini, ya. Ya, ada orang tua, ustaz atau siapa, bercanda dengan kita. Ya, orang tua sudah sepuh. Bercanda dengan kita. Nah, kita menampakkan wajah yang ceria, senyum atau tertawa, tetapi jangan membalas lagi. Ya, jangan membalas lagi. Ya. Kenapa? Untuk menjaga wibawa daripada orang tersebut. Ya. Karena ada yang bisa bercanda tetapi tidak bisa menerima candaan, itu ada. Ya. Ya, dari sini, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dua faedah, yaitu Rasulullah bercanda dengan para sahabatnya. Muzahun Nabi ma'a ashabihi. Kemudian yang kedua, ismatun nabi 'ani zalal fil qawli wal 'amal. Yaitu Rasulullah terlindungi dari kesalahan dalam ucapan dan dalam tindakan, walaupun dalam bercanda. Di mana manusia umumnya ketika bercanda banyak salah, banyak dusta. Bahkan kebanyakan manusia yang namanya candaan adalah dengan dusta. Yang namanya candaan adalah dengan dusta. Dengan ghasab. Paham ghasab, ya? Mengambil barang orang tanpa izin, bahasa Pemalang diumpet enak, ya, sandalnya temennya diumpetin. Setelah temennya nyari kesana kemari, sudah puas dikerjain, kemudian dilempar. Yang saya seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ini tidak boleh, namanya ghasab, mengambil barang orang tanpa izin. Maka kalau ingin bercanda, bercandalah dengan yang baik, cara yang baik. Fadhol dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhol. Hadis yang berikutnya, hadatsana as-Shadaqah qala akhbarana Mu'tamir an Habib Abi Muhammad an Bakr ibn Abdullah qala, beliau mengatakan Bakr ibn Abdullah, kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittih fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang guyon dengan saling melempar bitih semangka. Tapi maksudnya di sini kulit semangka. Jadi habis makan selesai dilemparkan ke temannya, guyon. Paham ya? Lempar ke temannya. Kenapa perlu diartikan bitih di sini adalah kulit semangkanya? Karena kalau sama semangkanya yang dilempar itu namanya idhaatul mal, menyia-nyiakan harta. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha waliyakulha wala yad'aha lisyaitan." Kalau makanan seorang di antara kalian itu jatuh, maka yang bagian kotornya itu dibuang kemudian dimakan. Dan jangan sisakan untuk syaitan. Jadi makanan-makanan yang sisa itu sisa untuk syaitan. Jangan sisakan untuk syaitan. Kalau ada yang jatuh, diambil, dibersihkan. Kalau mau dibersihkan, potong yang kotor, yang bersih dimakan. Ya, jangan sisakan untuk syaitan. Dan tentunya kalau sesuatu makanan sudah utuh gitu, semangka dilemparkan, ya mubadir. Maka bitih di sini perlu dimaknakan adalah kisher, yaitu kisher itu kulit-kulitnya bitih, kulit-kulitnya semangka. Kalau kita makan semangka, kan ada kulitnya. Nah, kulitnya itu yang jadi mainan. Dan dulu para sahabat senang bermain ini, saling melempar satu sama lain, ya, saling lempar melempar. Fa in kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Ya. Walaupun tetap mereka itu adalah laki-laki yang tangguh. Tetapi mereka juga guyon. Artinya bukan merupakan sebuah pantangan seorang laki-laki yang jantan sejati itu kemudian tidak guyon, bahkan guyon. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Mereka saling guyon untuk mempererat hubungan di antara mereka. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Nabi Syarif bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id Abi Husain an Abi Ibn Abi Mulaika qala mazahat Aisyah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Aisyah pernah bercanda kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah bercanda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan faqalat ummuha, dan ibunya mengatakan, ya Rasulullah, ba'du du'abati hadal hayy min Kinana. Ya, candaan-candaan di kampung ini dari Kinana, ya Rasul. Faqala Nabi, bal ba'du mazahina hadal hayy. Maka Nabi menjawab, bahkan sebagian ya mazahina, yaitu candaan-candaan kami adalah dari kampung ini. Ya. Kita bisa bercanda itu dari kampung ini. Artinya ada candaan Nabi dengan keluarga, bahkan dengan mertua, ya, dengan mertuanya ada, ya, dengan ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan antar sahabat, Nabi dengan sahabat, ya, bahkan Nabi dengan maulanya, dengan bekas budaknya yang biasanya jadi pelayannya kemudian, ya. Ini biasa beliau melakukan demikian karena semakin mempererat hubungan. Ya. Dan demikian pula ikhwan fillah azakumullah, para ulama juga dari kalangan ulama salaf, mereka juga pernah diriwayatkan demikian guyon di antara mereka. Imam Syafi'i dengan Rabi', ya, Ibnu Sulaiman, murid beliau, itu juga terkenal sering guyon antara mereka. Dan juga suatu ketika ada seseorang datang kepada Abu Hanifah bertanya, faqala idza naz'atu thiyabi wa dakhaltu an-nahra ahtasil fa ila al-qiblah atajihu aw ila ghayriha. Wa ya Abu Hanifah, kalau aku buka bajuku, aku masuk di sungai, ya, jadi mandi, aku mandi di situ, apakah aku harus menghadap kiblat atau ke selainnya, ya Rasul, wahai Abu Hanifah? Faqala lahu, maka Abu Hanifah menjawab dengan guyon lagi, al afdal ayyakuna wajhuk ila jihati thiyabik li alla tusra. Afdalnya itu kalau kamu mandi di sungai, kamu mandi wajahmu itu menghadap bajumu supaya bajumu tidak dicuri. Begitu. Wa hina idin idza suriqat famadza tasna? Tanya lagi, kalau rupanya dicuri apa yang harus aku lakukan? Atakhruju minan nahri likai tasiru fi turaqati ariya? Apakah kamu rela, ya, keluar dari sungai kamu berjalan di jalan tanpa baju? Tentunya tidak. Ini sambil guyon, hanya saja mungkin penyampaian saya kurang guyon begitu. Demikian pula Syabi pernah ditanya mengenai mas'alah lihya, sela-sela jenggot ketika berwudu. Faqala lahu Syabi, khallil bi asabi'ik, sela-selalah dengan jari-jarimu. Faqala lahu rajul, akhafu alla tuballaha. Ya. Maka orang tadi mengatakan, aku takut, ya, nanti alla tabullaha, ya, tidak apa namanya, tidak sampai tembus gitu kalau dengan jari kita karena jenggotnya yang lebat. Faqala lahu Syafi, in khifta faqna'ha min awwalil lail. Kalau begitu, kamu dari malam saja kamu sela-sela jenggotmu itu. Ya, ini juga semacam candaan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, terkadang kita perlu seperti itu, ya, kita perlu untuk semakin mempererat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmilu. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diboncengkan. Faqala ana hamiluka ala waladina. Aku apakah harus aku memboncengkanmu di atas anak ya unta? Qala ya Rasulullah, ma asna bi waladina. Apa yang bisa dilakukan? Ya, apa yang bisa dilakukan oleh anaknya naqah, anaknya unta? Faqala Rasulullah, wa hal talidul ibil illa nuq? Bukankah unta itu tidaklah melahirkan kecuali nuq? Ya, kecuali nuq, yaitu unta kecil. Artinya Rasulullah di sini bercanda dengan candaan yang benar. Ya, candaan yang benar. Di mana dari hadis-hadis ini kita bisa ambil ya ibahatul mizah, ya bolehnya kita bercanda, ya wa bayanu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu ahyanan, dan terkadang nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercanda bima yunasibul mukhatab, sesuai dengan melihat siapa yang diajak bicara, wa bima yunasibu hala, sesuai dengan keadaannya. Ya, jadi jangan terlalu luas, karena perlu kita lihat kepada siapa kita berbicara dan keadaannya sedang bagaimana. Ya, diajak bicara, diajak guyon itu kesempatannya bagaimana. Ikhwan fillah azakumullah. Dan juga ada beberapa hadis yang menunjukkan bercandanya apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ya oleh Ibnu Abi Dunya, kisah seseorang datang kepada Nabi, ja'an imra'atun, datang seorang wanita kepada Nabi, falamma dzakara zaujaha, ketika menyebutkan tentang suaminya, qala Nabi laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya menyebutkan tentang suaminya, alladzi fi 'ainihi bayad, apakah yang di matanya ada putihnya? Faqalat la ya Rasulullah, laisa bi 'ainihi bayad. Kemudian wanita tadi yang sedang mengeluhkan tentang suaminya mengatakan, "Tidak wahai Rasul, tidak ada di matanya warna putih." Qala Nabi, "Ma min mri'in illa fi 'ainihi bayad." Bukankah tidaklah seseorang kecuali di matanya itu ada putihnya? Ya, ini ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dan tidaklah mengatakan kecuali apa? Yang benar. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, itu suami saya begini-begini. Oh, suami kamu itu yang matanya putih itu ya, yang ada putihnya. Wanita itu mengatakan, oh tidak wahai Rasul. Maka Nabi menjawab, bukankah seorang itu pasti matanya ada putihnya? Begitu. Jadi boleh seperti itu kurang lebih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu ajuz yauman, dan juga pernah afan datang seorang wanita yang sudah sepuh datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li ayudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku masuk surga. Faqala innal jannata la yadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang tua. Ya, fabakat, maka wanita yang sudah sepuh tadi menangis. Menangis. Menyangka bahwasannya dia tidak bisa masuk surga. Nah, gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Subhanallah. Sesungguhnya kami akan ansha'nahunna insha'a, akan bentuk lagi tubuh dia dengan sebenar-benarnya, dengan sempurna. Faja'alnahunna abkara, dan kami akan jadikan wanita-wanita yang sudah sepuh-sepuh tadi abkar, menjadi perawan-perawan kembali. Uruban atroba. Uruban atroba ini yang apa? Montok-montok begitu. Begitu. Faham insyaallah yang sudah menikah, Pak. Itu dalam Al-Qur'an demikian disebutkan. Ya. Maka barulah setelah itu wanita tersebut tersenyum. Subhanallah, ya. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, itu urub. Urub adalah kalau diartikan secara bahasa itu begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya, yang mutahabbibah ila zaujiha, yang membuat dia itu dicintai oleh suaminya nanti. Dan utrub, atraba itu musawiyan fisin, umurnya agak nanti sama. Berapa umur-umur penghuni surga? Berapa? 33. Umurnya penghuni-penghuni surga itu 33 tahun. Sebagaimana umurnya Nabi Adam ketika di surga, umurnya 33 tahun. Ya. Umur-umur kahul namanya. Kahul, umur-umur kahul. Ya. Jadi yang nanti tua-tua akan jadi muda lagi. Ya, menjadi umur 33, enggak usah khawatir ya. Enggak usah takut tua. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru masa tua itu adalah masa untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau anak-anak kecil, ya, mereka tidak kemudian menjadi seperti itu. Anak-anak kecil yang belum baligh ketika meninggal dunia, mereka menjadi da'amis, menjadi wildan, mukhalladun. Menjadi anak-anak kecil yang kekal di abadi surga. Yang menjadi da'amisul jannah, penghuni-penghuni kecil di surga yang mereka akan berlari di kebun-kebun surga. Sehingga membuat penghuninya itu senang melihat anak-anak kecil yang bermain, berlari ke sana kemari. Sebagaimana kita kalau di sini melihat anak-anak yang bermain itu senang, maka di surga pun demikian. Kemudian satu bab lagi terkait ini, bab al-mizah ma'as-sabi, yaitu bercanda dengan anak-anak. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Tayyah qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna kana yaqulu li akhin li shahir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sering yukhalituna, bermain dengan kami, ikut bermain, ikut ngobrol dengan kami, anak-anak kecil. Dan Anas bin Malik, ya, ketika dititipkan kepada Nabi, itu umurnya masih kecil, belum baligh. Hatta yaqul li akhin li shahir, sampai Rasulullah itu mengatakan kepada saudaraku yang masih kecil, masih lebih kecil dariku, ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nuhair. Jadi Nuhair itu adiknya Anas itu punya peliharaan burung kecil, burung pipit, ya, dinamakan Nuhair. Maka suatu ketika Rasulullah melihat Abu Umair itu cemberut terus karena peliharanya mati. Maka tanya kepada Anas bin Malik, ya, kenapa itu adikmu, ya, mati Nuhair, ya, burungnya meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nuhair?" Ya. "Wahai Abu Umair, gimana kabarnya Nuhair?" Ya. "Gimana kabar burungmu itu?" ditanya, ya, untuk menghibur. Nanti kan anak kecil akan bercerita begini begini begini. Nah, itu Rasulullah. Ya, sangat ya sayang kepada anak-anak kecil. Sehingga dari sini ikhwan fillah nasakumullah, disyariatkan bagi kita untuk, ya, untuk kita mizah, bercanda, menghibur dengan anak-anak kecil selama tidak ada kejelekan, ya. Dan faedah yang kedua, jawazul la'ib as-sabi bil 'ushur, bolehnya anak-anak kecil itu main dengan burung, memelihara burung, dengan syarat tentunya tidak disiksa dan diberi makan. Disangkar boleh enggak? Boleh. Dengan catatan jangan disiksa dan diberi makan, dikasih haknya. Jadi kasih haknya, kalau kita memelihara hewan kemudian dikasih di atas, dikurung di dalam sangkar, itu diberi haknya. Haknya mereka apa? Makan, minum, dan kawin. Jadi dikasih makanan, minuman, nanti kalau sudah usia-usia, kalau ayam kemanggang begitu, sudah mulai jagonya, sudah mulai ada jengkirnya, maka belikan betinanya. Ya. Kalau tidak, dilepas supaya cari betina sendiri. Ya. Nanti kalau tidak, pengennya kita kurung saja, maka berikanlah betina bagi dia. Ini adalah haknya mereka. Ya, karena itu adalah kebutuhan mereka. Kemudian Jawazu takanni lirrijal alladzi laisa lahu walad, bolehnya seorang itu berkunyah walaupun belum punya anak. Ya. Di sini Abu Umar masih kecil, belum punya anak, tapi dikasih kunyah apa? Abu Umar. Demikian pula istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki putra, ya. Dan beliau berkunyah Ummu Abdillah. Ya, berkunyah dengan nama keponakan beliau, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, Zubair. Karena Abdullah bin Zubair ini ibunya adalah Asma, Asma bintu Abi Bakr. Berarti Aisyah adalah khalahnya, bibinya daripada Abdullah bin Zubair. Ya. Maka beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, dan bisa menambah keimanan kita, bisa kita amalkan bahwasanya bercanda itu sunnah, tetapi dengan hak, dengan batasan-batasannya, tanpa ya ada kemudharatan, tanpa menyakiti, tanpa merendahkan, tanpa berbohong, tanpa berdusta, tanpa menuduh, ya. Hendaknya kita bercanda dengan candaan-candaan yang hak, yang benar. Dan kita ingatkan satu hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, wailul lilladzi yuhaddithu haditsan wa yakdhubu kadzbatan liyudhika bihi an-nas. Sungguh neraka wail bagi seseorang yang dia membuat-buat sebuah kisah, buat-buat cerita, ya, dia campuri kedustaan atau dia murni berdusta untuk membuat orang lain tertawa, maka dia mendapatkan neraka wail, binasa, celaka, hancurlah dia di neraka wail, yaitu ketika orang bercanda dengan kedustaan, ya, jangan dengan kedustaan, tetapi bercanda dengan kebenaran, dengan kesopanan. Demikian, sehingga manfaatnya akan didapatkan insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.